Itu bukan asal-asal aja. Renungkan, baca, fahami, masukkan ke hati, masukkan ke otak. Maka kita akan menjadi orang yang salam. Salam kepada tetangga, salam kepada lingkungan, salam kepada masyarakat. Tidak boleh mengganggu-ganggu, tidak boleh mengancam-ancam, tidak boleh menimbulkan keributan, kedamaian. Tapi tidak boleh bodoh, tidak boleh kaku. Ada masanya kita damai, ada masanya kita marah. Jangan sampai gara-gara ceramah ini semuanya salam. Pak Haji, anak bapak dilarikan orang, salam. Bini bapak tadi saya tengok dibonceng orang, salam. Itu bukan salam, goblok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pengajian satu jam ini bermakna, berubah perbuatan, berubah perilaku. Berikut kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menghadiri acara pernikahan sedangkan di tempat itu ada organ tunggal? Apa salahnya? Organ tunggal, lagunya apa? Ya Asyikal Mustafa Abshir Binailil Muna. Apa salahnya? Lagunya yang kedua apa? Salatullah Salamullah. Tak masalah. Tapi kalau sudah lagunya Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Sepia. Saya berapa kali acara nikah anak saya tak datang. Sampai yati Ustaz Somad, ya. Kemarin anak kami nikah, kenapa Ustaz tak datang? Aku sudah datang di depan pintu gerbang, tapi kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Mana saya mau masuk? Penyanyinya pula pakai rok pendek. Takut saya kalau nanti duduk di bawah saya makan rendang salah suap. Masuk hidung. Anak-anak muda yang punya bakat, itu nampaknya ada keyboard tunggal itu di belakang. Iya, keyboard itu. Oh, sound system. Yang pandai main keyboard, latihan lagunya lagu-lagu solawat. Yang sudah pengajian jangan lagi pakai lagu-lagu itu, rusak. Rusak. Bayangkan kalau bapak ibu menikahkan anak satu malam sampai jam 12, orang mabuk, orang kelahi, menanggung dosanya. Coba kalau solawatan, pak polisi pun aman, pak kapolsek pun tenang memberikan izin, pak kapolres pun tenang, karena Islam mendapatkan salam, salam, salam. Jangan lagi ada. Kalau perlu dibuatkan perda, peraturan daerah, tidak boleh keyboard tunggal pakai lagu-lagu metal, metal. Tak boleh. Siapa yang membuatkan perdanya? Bupati Perbup, kalau DPR Perda, peraturan daerah kabupaten, penyanyi malam hanya boleh lagu religius, hanya sampai jam 10. Kalau tertangkap jam 12 ditangkap oleh Pak Polres. Kenapa? Polisi bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Yang membuatkan payung hukumnya siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Kita. Makanya umat Islam jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Pileg, pilkada sudah selesai. Pileg sekali. Pileg itu dekat-dekat sama Bersin. Pileg, pemilihan anggota legislatif. Ustaz, penyanyinya perempuan boleh apa tidak? Penyanyi perempuan boleh. Jilbabnya panjang, lagunya religius. Tapi katanya suara perempuan aurat. Suara perempuan itu aurat kalau suara mendesah-desah. Adapun suara solawat. Salatullah, salamullah. Kira-kira kalau perempuan lagu salatullah salamullah, ada tak bapak yang bernafsu dengar? Tiba-tiba mengangkat tangan, stop, saya bernafsu. Kalau ada laki-laki bernafsu dengan perempuan bersolawat, ikat pakai tali, biar kami bawa nanti malam. Itu error tuh. Antukkan kepalanya ke tiang. Yang tidak boleh itu suara mendesah-desah. Makanya ibu kalau ada orang salah sambung telpon, jawab tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Lingga Kuamang. Nah, di mana? Lingga Kuamang. Itulah yang membuat error laki-laki itu. Pak Ustadz, apa hukumnya wanita haid masuk masjid? Perempuan haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh buka Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. 7 larangan. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. Makanya di depan masjid itu ada emperan, di depan emperan ada mikrofon, di depan emperan ada toa. bawah, di depan mikro ada dibuatkan itu kamera, ada dibuatkan TV layar supaya ibu-ibu yang haid bisa di luar. Dari pejuang subuh Merangin, bangga kita. Pejuang subuh Merangin. Nah, saya tak tahu pejuang subuh Merangin. Cuma di daerah lain pernah saya datang, pejuang subuh, pas zuhur tak datang. Tapi insyaallah pejuang subuh Merangin, masya Allah, Allahu Akbar. Sedangkan subuh yang berat aja mereka datang, apalagi zuhur. Tapi tak tahu juga. Ustaz, kami ini ahli maksiat dan kami ingin bersungguh tobat. Bagaimana caranya agar tobat kami diterima? Caranya tiga, anak-anak muda. Yang pertama, mamin muslimin yudhrimu dzamban tsumma yatathahhar. Mandi taubat. Kalian yang belum mandi tobat, balik dari sini mandi. Carilah kamar-kamar mandi yang ada. Sungai dekat dari sini. Mandi di sungai. Insya Allah kalau di sungai mandi, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Udah, setelah mandi, sholat sunat taubat dua rakaat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak hafal iftitah, langsung fatihah. Setelah itu ayat. Ayatnya terserah, kamu baca ayat apa. Ayat pun saya tak ada hafal, yasin baca. Yasin, Allahu Akbar. Sah. Yang ketiga, setelah selesai sholat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangislah. Ya Allah. Rupanya istrinya terbangun. Abang nangis kenapa bang? Dosaku banyak adinda. Mana ada dosa kita? Kita kan dulu langsung nikah habis ta'aruf. Bukan sama engkau, sama mantan. Diam-diam aja lah. Apakah saat kita bersedekah, puasa yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal akan sampai? Hebatnya ibu yang punya anak, ibu punya anak masuk sekolah hafal Quran, anak itu ngulang hafalannya 2 juz satu hari, maka pahalanya mengalir kepada ibu tanpa dia sebutkan. Untuk almarhumah emakku, tanpa dia sebutkan, automatically, otomatis sampai. Kalau saya orang lain, tak ada hubungan sama ibu, saya mesti sebutkan nama ibu. Nama ibu siapa? Aminah. Nama ayahnya siapa? Abdillah. Untuk almarhumah ibu Aminah binti Abdillah Al-Fatihah. Karena saya orang lain. Tapi kalau anak, tanpa dia ucapkan, automatically, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Apa hukumnya kerja di bank? Yang kerja di bank, beralihlah ke bank syariah. 3 bank akan berubah menjadi bank syariah. Yang 2 sudah, yang 1 dalam proses. Pertama, bank Aceh sudah jadi bank Aceh syariah. Kedua, bank NTB menjadi bank Nusa Tenggara Barat syariah. Ketiga, bank Nagari Sumatera Barat akan berubah menjadi bank Nagari syariah. Mudah-mudahan bank Jambi pun berubah jadi bank syariah. Bisa? Kenapa tak bisa? Nanti pas ada pilkada, datang gubernurnya, datang kemana-mana, bawa sarung, ada gubernur bawa sarung, pilih saya, nanti kalau saya dipilih saya kasih sarung, tapi kalau saya tak terpilih, sarung itu saya minta balik. Pak, tak usah bawa sarung, sarung kami sudah banyak. Bapak robah bank menjadi bank syariah, kami akan pilih bapak. Bisa, bisa atau tak bisa? Bisa, maka selamatkan dari riba, beralihlah ke bank syariah. Bapak ibu yang masih menabung ke bank konvensional, beralihlah ke bank syariah. Semoga Ustaz sehat selalu. Sehat nih. Udah tegak 1 jam lebih dibilangnya tak sehat. Astaghfirullahalazim. Ini doa. Doa jamaah nilai yang membuat saya sehat. Banyak jamaah itu malam-malam berdoa, ya Allah. Yang paling kuat doanya ketua panitia acara ini. Udah masang balehu masang. Ya Allah, jangan sampai hujan besok, ya Allah. Dan yang paling penting sehat kalau Ustaz Somad sampai besok malam, sampai besok siang, ya Allah. Adapun malamnya urusan orang Damas Raya itu, ya Allah. Sehat saya zuhur. Pas malamnya udah agak-agak mau demam, sehat lagi didoakan orang Damas Raya. Apa kata orang Damas Raya? Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad. Sampai malam ini aja pun jadilah. Besok pagi orang Pekanbaru pula berdoa. Besok jam 8 pagi acara pengajian dengan Felix Xiao and team Ustaz